والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Sebelum kita mulai dars, mengingat apa yang Rasulullah SAW sebutkan, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarru shufufir rijal akhiruha. Saf lelaki terbaik yang di depan, saf lelaki terjelek yang di belakang. Terkait sholat, hikmah yang fuqaha sebutkan, terjelek terbelakang, karena dengan itu mendekati saf kaum wanita, dikhawatirkan ada fitnah dan ini. Oleh sebab itu, ikhwah yang di luar yang berdekatan dengan hijab bisa untuk merapat ke dalam agar tidak mendekat kepada fitnah. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah katab al-ihsan ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatahu. Dan dari Abu Ya'la Shaddad ibn Aus, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sungguhnya Allah mewajibkan ihsan pada segala sesuatu, maka jika kalian membunuh, bunuh dengan cara baik, baiklah dalam membunuh. Jika kalian menyembelih, baiklah dalam penyembelihan. Hendaknya kalian pastikan tajamnya pisau sembelihan kalian untuk kalian agar membuat nyaman sembelihan kalian. Rawahu Muslim, hadits diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Di dalam hadis yang Rasul sebutkan, wal yuhidda ahadukum syafrata, yuhidda dengan dhammahnya ya, yuhidda dari ahadda, ahadda sikin, yuhidduhu, yakni berusaha atau proses menajamkan, semakin menajamkan pisau yang digunakan untuk menyembelih. Wal yurih dhabihatahu, agar dia memberi rohah, membuat nyaman, membuat tenang sesembelihannya, yaitu dengan tajamnya pisau. Kata Nawawi rahimahullah, sehingga lebih cepat atau lebih mudah memutus yang wajib diputus dalam penyembelihan, lebih ringan dan lebih enak. Karena ma'ruf ketika pisau itu tajam, nyaman menyembelihnya pun cepat prosesnya dan ringan, sehingga tidak menyiksa binatang yang disembelih. Itu pun Nawawi menambah, rahmatullah alaih, yustahab, disenangi, ini termasuk sunnah pula, untuk tidak menampakkan di depan binatang sembelihan bagaimana dia mempertajam pisaunya. Nah, ini dalam mengasahnya atau semacam itu, agar itu tidak dilihat, tidak ditonton secara langsung oleh binatang yang hendak dia sembelih. Dan ini meluruskan kebiasaan sebagian orang yang mempertajam atau mengasah pisaunya di depan mata binatang yang hendak dia sembelih, entah itu kambing atau sapi, ayam atau yang lainnya. Entah itu dengan batu ungkal, dilihat oleh binatang yang dia mengasah, atau dengan besi sembrani atau apa itu untuk mempertajam pisaunya di depan binatang yang mau dia sembelih. Dia melihat. Jadi kalau seandainya dia berbicara, mungkin dengan dia katakan, ini untuk nyembelih aku ini. Walhasil itu tidak rahmat. Atau sesuai hadis tidak ihsan kepada binatang. Tidak ihsan. Padahal Allah mewajibkan ihsan dalam segala sesuatu. Tidak berbuat baik orangnya kepada binatang yang dia sembelih. Demikian pula Nawawi katakan agar tidak disembelih binatang yang satu di hadapan binatang yang lain. Tidak disembelih ini kambing satu, kambing yang lain nonton dan melihat bagaimana temannya disembelih. Karena merusak kejiwaan dia atau apanya, perasaannya. Kalau dia juga akan disembelih. Walhasil, itu rahmat kepada binatang yang Allah wajibkan kepada mukminin. Demikian pula yang keempat, Nawawi sebutkan agar tidak menyembelih kecuali di tempat sesembelihannya. Nanti yang ma'ruf itu tempat penyembelihan, yaitu di pangkal. Kalau penyembelihan di pangkal, pertemuan antara leher dan kepala di bagian bawah di sini, sehingga terputus dengan mudah majron nafas, tenggorokan tempat dia bernafas, kemudian wadijain atau ahdul wadijain. Salah satu dari pembuluh darah, ada dua pembuluh darah besar di mengapit saluran nafasnya ini, kanan dan kiri. Itu akan mudah terputus jika disembelih di bagian sininya. Dan ini juga ihsan kepada dia, kepada binatang sesembelihan. Karena sebagian manusia, kalaupun dia membunuh binatangnya, ada di antara mereka yang memukulkan parang atau pisaunya di bagian atas kepala binatang ini, dilakukan oleh sebagian suku Toraja, bagian atas kepalanya sini. Pukulkan parang kepada binatang ini, kesakitan dan lama proses matinya. Atau sebagian mereka menusuk di tubuhnya sehingga bercucuran darah banyak dari kerbau atau sapi di tubuhnya sampai di kehabisan darah kemudian mati. Semua ini kezaliman dan menyiksa binatang yang hendak dibunuh, dan itu haram hukumnya. Wa idza qataltum fa ahsinul qitla, dan jika kalian membunuh, berbuat baiklah pula dalam membunuh. Ini juga umum sifatnya pada setiap qatil, pada setiap yang dibunuh. Agar kemudian korban atau orang yang dibunuh atau dihukum mati nyaman dan tidak terzalimi atau tidak tersakiti ketika dia menjalani proses kematiannya. Dan itu fuqaha sebutkan hanya bisa dengan pedang. Dengan sabetan pedang yang tentunya tajam, orangnya pun eksekutornya pengalaman, dan seterusnya. Dimana Rasulullah sebutkan, la hadda illa bisayf. Tidak ada hukuman had yang dengan membunuh, artinya dibunuh pelakunya, baik itu karena qisas, karena dia membunuh dengan sengaja, atau karena itu kejahatan membuat resah, takut kebanyakan orang, semacam perampokan, begal, dan semisalnya. Al-Muhim, ketika itu ditegakkan hukuman Allah kepadanya, hukuman had, dihukum mati, maka itu Rasul sebutkan dengan pedang. La hadda illa bisayf, dengan pedang. Dipukulkan di punuknya, di belakang, bagian belakang. Tadi tentunya orang yang berpengalaman, ma'ruf itu profesi dia, si Al-Buju. Dan ringan, enak, nyaman bagi yang dibunuh. Dengan sekali ayunan pedang, tes, pas kepalanya selesai. Dibanding cara-cara lain yang ada di dunia untuk eksekusi atau hukum eksekusi mati bagi korbannya. Setrum, dengan gantung, dengan suntikan, dengan racun, bahkan kalaupun dengan peluru, dengan tembakan, dan yang lain-lainnya. Tidak ada yang lebih rahmat, tidak ada yang lebih ihsan dari pedang ini. Dan itu syariat yang Allah dan Rasul perintahkan kepada mukmini. Wal idza dzabahtum fa ahsinu dzibha. Rasul sebutkan kalau kalian menyembelih, baiklah dalam penyembelihanmu. Untuk tercapainya ini baik dalam penyembelihan, ihsan, para fuqaha sebutkan, baik itu penyembelihan dengan dzabh atau dengan nahr, karena sebelumnya tentunya perlu kita ketahui tazkiyah untuk membunuh binatang yang dimakan, syariat memberi jalan tiga. Dua ini dalam keadaan normal, biasa. Satu dalam kasus yang sulit atau di luar kebiasaan. Yang normal dua ini, dzabh dan nahr. Fuqaha sebutkan, kalau itu nahr, biasa dilakukan pada unta, yaitu di pangkal leher, setelah dadanya langsung. Jadi kalau misalnya unta begini, ini kepalanya, ini lehernya agak panjang, pangkalnya di sini, ini kan dadanya, nahar di sininya, kepalanya di sini, tusuk dengan semacam tombak begitu atau pisau panjang, ditusuk di sininya, jeret. Ma'ruf untuk penyembelihan unta, sering dilakukan demikian. Adapun dzabh ma'ruf kita sebut. Nah, ini dzabh dan nahr. Yang ketiga yang mereka sebutkan akr. Akr ini dalam situasi sulit atau situasi yang tidak normal. Misalnya lari itu binatang kalap, atau posisi sulit, atau walhasil nggak normal, posisi situasi yang nggak mudah untuk dipegang, dijatuhkan, disembelih, nggak seperti itu. Maka dalam posisi semacam ini dibolehkan sekenanya. Nah, situasinya nggak mungkin. Ya sudah sekenanya. Kalau di masa dulu panah, tombak, ya sudah panah entah kena perutnya. Entah itu kena apanya, kepalanya, atau ditembak kalau sekarang. Situasi yang sulit. Al-Muhim kembali kepada dua ini, Dzabh dan Nahr. Fuqaha katakan untuk ihsan, ahsinud dzabh, dzibha, harus memutus dua wadijain. Dua pembuluh darah besar yang ada di leher tiap binatang. Bagi yang menyembelih ma'ruf tentunya, mak. Begitu kamu sembelih akan muncrat dan banyak keluar darahnya. Besar dia pembuluh darahnya, di sini ada dua. Di sebelah kanan dan kiri, saluran pernafasan dia. Nah, dua saluran darah ini harus putus. Harus yakin putus keduanya. Dan itu ihsan kepada dia. Perbuatan baik kepada binatang yang disembelih. Sehingga darah cepat atau banyak akan keluar dari dia. Selain itu akan membuat bagus dan lezat daging yang akan dikonsumsi. Makanya dalam hadis Rasulullah sebutkan, ma anharad dam wa dzukira smullah alaih faqulu. Ma anharad dam, selama itu sembelihan mengalirkan darah dan disebut nama Allah padanya, makan oleh kalian. Karena itu sembelihan Islami berarti. Selama itu mengalirkan darah, sesembelihan yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah padanya, bismillah, maka makanlah dagingnya oleh kalian. Dari situ fuqaha mengambil kesimpulan, tidaklah dikatakan mengalirkan darah kecuali dua ini harus putus. Dua pembuluh darah tadi. Adapun al-mari, mari itu saluran nafas dia tadi, tenggorokannya, tempat dia bernafas. Fuqaha sebutkan itu bukan syarat sahnya sesembelihan. Bahkan bukan syarat ihsan kepada sesembelihan. Naam, itu afdol, iya. Lebih sempurna sesembelihannya, iya, naam. Tapi untuk dikatakan syarat, tidak. Artinya untuk dikatakan gak sah sesembelihannya karena misalnya gak sempat putus saluran pernafasannya, maka tidak dikatakan demikian. Yang menjadi syarat adalah putus pembuluh, dua pembuluh darah yang ada di lehernya. Ini dzibha, sehingga dia terkait sesuatu yang halal untuk dimakan. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, kalau kamu menyembelih, sembelih dengan cara baik. Ini terkait sesuatu yang halal dikonsumsi. Unta, kambing, sapi, ayam, kerbau dan yang lainnya. Qatl, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, bunuh pula dengan cara ihsan, cara baik. Ini membunuh terkait sesuatu yang tidak halal untuk dimakan. Beda antara dzibha dengan qitlah. Qitlah membunuh sesuatu yang tidak halal untuk dimakan. Atau sesuatu yang diperintah untuk dibunuh. Syariat memerintah untuk membunuhnya. Atau, kalaupun tidak diperintah, dimubahkan. Dibolehkan untuk dibunuh. Di antara yang diperintah untuk dibunuh, tikus. Kalajengking, ular, keduanya terkhusus lagi dalam sholat, karena mengganggu kekhusyuan orang, dan ini diperintah untuk dibunuh. Demikian pula anjing hitam, dan setiap mu'zi, setiap yang mengganggu, atau merusak, setiap yang merusak, sifatnya merusak seperti tikus, merusak. Merusak jaringan kabel di atas, merusak rumah, ini, itu, dan yang lain-lainnya. Walhasil setiap yang merusak, diperintah untuk dibunuh, boleh untuk dibunuh. Makanya kaidah para fuqaha menyebutkan, kullu ma'adha tab'an kutila syar'an. Kullu ma'adha tab'an kutila syar'an. Setiap yang tabiatnya, watak, sifat bawaannya itu merusak, maka dibunuh dan itu diperbolehkan dalam syariat. Adapun, dan artinya dari kaidah ini, selama dia tabiatnya sebetulnya tidak mengganggu. Kalau tadi kan memang sifatnya ganggu seperti tikus, merusak memang sifatnya. Di situ bawaan dia merusak rumah, merusak ini, merusak itu. Maka dibunuh secara syar'i. Adapun yang sifatnya semula memang tidak ngerusak dia, tapi muncul darinya sesuatu yang merusak. Beda. Yang pertama, sifat bawaannya memang merusak, ma'ruf. Yang kedua ini, asalnya dia gak ngerusak, gak ganggu, tidak menyakiti. Tetapi subhanallah, kasus tertentu terjadi, dia menyakiti. Dia mengganggu pada dirimu. Maka yang semacam ini boleh untuk dibunuh. Boleh untuk dibunuh, tetapi dengan syarat takyid. Batasan yang para fuqaha sebutkan, sebatas kerusakan yang timbul darinya. Itu pun kalau kamu ingin membunuhnya. Atau mereka sebutkan, kalau tidak ada cara lain kecuali harus membunuh dia, maka boleh dibunuh. Misalnya mereka sebutkan semut. Semut hukum asalnya dia gak ganggu. Artinya tidak merusak. Nah, semut hidup di sekeliling kita manusia. Dia gak ngerusak, gak ini. Tapi subhanallah, terkadang muncul sifat mengganggunya ini merusak. Misalnya saja dia gerogoti kayu di rumah, rusak. Bisa kropos, bisa roboh rumah. Apalagi kalau itu rumah kayu memang, rumah papan. Atau semisalnya, dia sekarang ngerusak. Kalau kamu mau membunuh, boleh. Kamu mau tidak bunuh, boleh. Kalaupun kamu membunuh, ya sebatas dia merusak di tempat rumah kamu, di tempat dia berada, ya kamu bunuh, kamu semprot atau apa, berhasil dimatikan. Karena ketika itu dia sudah merusak apa yang menjadi milik kekayaan seseorang. kembali kepada hadis, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh-bunuh dengan cara baik, tadi salah satu makna qitlah membunuh sesuatu yang boleh dibunuh atau bahkan diperintah untuk membunuh seperti tikus. Nah, maka kamu membunuh dia tapi dengan cara baik. Dengan cara bagaimana nyawanya cepat hilang dari jasadnya. Seperti tadi, pembunuhan yang nyaman atau baik kepada yang dibunuh adalah dengan cepat dia mati. Sehingga dia tidak mengalami siksaan lama untuk proses kematiannya sampai lepas nyawa dari jasadnya terlalu lama tersiksa. Haram. Fa'ahsin. Kebaik-baiklah dalam membunuh dia. Bagaimana caranya cepat dia langsung seketika mati, terpisah nyawa dari jasadnya, tidak disakiti. Makanya termasuk yang ditolak atau diingkari oleh fuqaha cara pembunuhan manusia atau pembasmian kepada tikus ini dengan cara yang dia nggak langsung mati. Misalnya jebakan tikus yang apa, seperti kotak itu, kurungan itu, jet dia masuk di dalam sudah. Sebagian orang dan banyak nggak sedikit maunya membunuh, ya apa ini sekarang dia di sini. Dan disiram air panas, alhamdulillah. Dikrojoki air panas begini. Dia memasak air, didih, kemudian disiramkan. Haram. Ya mungkin dia akan mati, tapi tersiksa dia. Dan mungkin juga satu ceret habis, belum tentu dia mati. Perlu dua ceret lagi misalnya. Dosa. Dengan itu kamu tidak ihsan kepada dia. Adalah Allah perintah, ini kewajiban. Innallaha katabal ihsan. Allah wajibkan ihsan dalam segala sesuatu, termasuk membunuh ini, yang boleh kamu bunuh. Bahkan kamu diperintah membunuh dia, tikus ini, tapi dengan cara baik. Begitu pula kalau dengan jebakan lem. Jadi kasih lem, jret, kena, gak bisa lari sudah. Terus mau kamu apakan? Kebanyakan orang dibuang sudah. Si tikus ini miskin, nempel di situ, gak bisa kemana-mana. Ya, dia mati mungkin sekian lama, entah berapa hari, karena dia lapar, gak makan, gak minum. Tersiksa dia. Lama sekali untuk matinya. Kecuali kalau misalnya kena lem, setelah itu kamu langsung bunuh, misalnya pukul atau apa. Adapun dibuang begitu saja, mati karena kelaparan, karena kehausan. Bukan demikian ihsan yang Allah wajibkan kepada mukmin. Bahkan fuqaha menyebutkan khawatir dengan cara seperti itu orang bisa masuk di dalam hadis Rasul SAW, dakhalat imra'atun an-nar fi hirra habasatha, seorang wanita bisa masuk neraka karena seekor kucing yang dia kurung, tidak dia lepas, kucing itu cari makan sendiri. Dia kurung tapi gak dikasih makan, gak dikasih minum, sampai mati kucing ini. Laparan, kehausan, dehidrasi. Terazab perempuan ini karena kucing ini di neraka. Dikhawatirkan perbuatan serupa terkena. Karena kamu sekarang mengurung tikus ini dengan lem ini tadi misalnya. Atau entah apa yang semisal itu. Yang jelas, karena perbuatan kamu, dia gak bisa makan, dia gak bisa minum, sampai mati. Padahal ini makhluk, ciptaan Allah. Memang boleh dibunuh, tapi kamu tidak ihsan. Tidak baik dalam membunuhnya. Jadi khawatirkan kena hadis ini. Kamu tidak memberi dia makan, tidak minum. menyiksa dia, membunuhnya dengan siksaan. Hanya rahmat Islam. Hatta itu kepada binatang yang diperintah untuk dibunuh sekalipun. Enggak kemudian, wah, tikus saja kok ini, rusa yang biar sudah wapok. Enggak. Fa'ahsinul qitla. Baik-baiklah kamu dalam membunuh dia. Begitu pula yang diperintah untuk membunuhnya seperti cicak. Syariat memerintah untuk membunuhnya. Sebisa mungkin sekali pukul berangkat. Ceplek, mati. Sebisa mungkin. Ahsinul qitla. Bunuh dengan cara ihsan. Tadi, dia gak tersiksa. Sekali pukul berangkat nyawanya. Sudah. Tapi jika tidak mungkin kan, misalnya kamu lempar sandal atau apa, jatuh masih. Ya, cepat, secepat mungkin kamu bunuh. Sudah. Al-Muhim, ihris alal ihsan, berusahalah selalu untuk berbuat baik ihsan dalam membunuh mereka semua. Ini secara umum terkecualikan darinya kalau itu qisas. Hukuman qisas diperlakukan kepada si terdakwa seperti apa yang dia lakukan pada korbannya. Dan itu syariat membolehkan. Untuk memberi efek jera juga hikmahnya kepada orang lain agar tidak gegabah dalam urusan nyawa dan darah orang. Ini keluar dari keumuman hadis ini. Memang kalau dikatakan itu tidak ihsan, ya memang tidak ihsan dalam artian dia tersiksa, ya memang. Tapi itu balasan dan syariat Allah menginginkan itu agar orang tidak mempermainkan nyawa orang lain. Dalilnya hadis Rasul SAW di Bukhari Muslim atau di Bukhari, ketika seorang wanita di zaman Rasul SAW didapati terbunuh, dia punya perhiasan diambil, jambret atau apa kalau sekarang, didapati oleh para sahabat, Rasulullah al-Afiyah, kepalanya itu hancur, dibenturkan di antara dua batu besar. Ini diambil kemudian dibunuh. Hasil masih hidup ini perempuan. Ditanya, siapa yang melakukan ini padamu? Dia sudah gak bisa bicara. Sahabat nyebut-nyebut beberapa nama mungkin, ya ma'ruf tentunya pelakunya, yang dikenal orang jahat atau ini. Fulan, fulan, fulan, dia diam terus. Fulan, fulan, fulan, disebut sampai seorang nama Yahudi. Ada orang Yahudi namanya Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan, dia mengisyaratkan kepalanya, iya, itu pelakunya. Alhasil ditangkap oleh para sahabat, bawa ke Rasulullah SAW, dan betul dia pelakunya, maka diperlakukan sama. Dihukum oleh Rasulullah SAW dengan kepalanya dibenturkan di antara dua batu sampai dia mati. Dan ini qisas. Memang menyakitkan. Siksaan, na'am. Tetapi itu baik. Hukuman bagi dia. Karena dia melakukan korban kepada korbannya. Demikian. Begitu pula yang semisalnya. Dengan apa dia menyiksa atau membunuh korbannya, seperti itu pula diperlakukan pada dia. Makanya di Bukhari pula Rasulullah SAW membunuh kaum Quraniyin yang membunuh mereka merampok onta Rasulullah SAW dan membunuh pengembala yang Rasulullah SAW berikan dengan mereka cungkil matanya kemudian kemudian mereka siksa, kemudian mereka bunuh. Kaum ini sekian banyak orang. Maka dikejar, ditangkap oleh para sahabat, dan oleh Rasulullah diperlakukan sama, dicungkili matanya, kemudian dibunuh. Seperti itu mereka lakukan, seperti itu pula dibalas kepada mereka. Makanya Allah sebutkan dalam ayat, فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Siapa yang berbuat jahat kepada kalian, balas kejahatan dia itu serupa dengan perbuatan dia. بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Seperti dia berbuat jahat. Dia melakukan begini, diperlakukan begitu pada dirinya. Seperti tadi, ini pengecualian dari keumuman hadis. Syariat menginginkan hikmah besar di balik semua ini. Termasuk pula terkait makna hadis ini, termasuk pula yang fuqaha sebutkan terkait rajam. Nasallallahu alafiyah kepada orang yang berzina, muhsan, sudah pernah berkeluarga, beristri. Ya, dilempari batu sampai dia mati, tinggal. Para fuqaha sebutkan yang pertama, ini tidak bertentangan dengan hadis. Kalau orang berkata, loh, dia kan kesakitan, tersiksa, dilempari batu, berdarah-darah, luka, sampai kehabisan darah, dan dia mati pada akhirnya, tersiksa. Kenapa gak dipotong pedang saja, tel, selesai. Kenapa harus begitukan? Jawabannya yang pertama, tidak bertentangan. Kenapa? Karena itu perintah syariat. Dirajam. Berarti itu ihsan kepada dia. Itu ihsan kepada dia, si penzina. Karena ihsan ketika cara pembunuhan itu sesuai dengan syariat. Dan ini sesuai dengan syariat. Atau yang kedua, termasuk dari pengecualian, sama seperti tadi kisos, memang yang zina dihukumi demikian sampai dia mati, sehingga hikmah besar yang syariat inginkan dengan itu terjaganya kehormatan baik dari laki maupun wanita, bahkan mereka sebutkan bebatuannya pun tidak lebih besar dari telur. Telur kita tahu paling segini. Tidak lebih besar segini, nah, berarti lama dia akan mati. Secara manusiawi atau secara normal, ya lama batu segitu untuk membunuh orang. Itulah hikmah, besar hikmahnya yang dikehendaki. Bahkan mereka fuqaha sebutkan dilempari dalam rajam itu sebisa mungkin bukan di tempat yang dia mati cepat. Tidak dilempar di titik-titik rawan. Manusia ma'ruf ada beberapa titik saraf atau apa, yang kalau itu kena cepat orang bisa mati, entah itu di belakang sini atau yang serupa. Makanya Fukuha katakan dilempar punggungnya, perutnya, kakinya, dan yang serupa itu. Sengaja memang. Itu kemaslahatan besar. Sampai dia mati. Kenapa para ulama sebutkan? Karena sebagaimana dia merasakan, dalam tanda kutip, kenikmatan zina dengan seluruh tubuhnya, maka seluruh tubuh dia itu pula dihukum. Makanya tidak benar perilaku sebagian orang yang menghukum rajam dengan dipendam sebagian tubuhnya, separuh dikubur, tinggal perutnya di atas tanah, kemudian dilempari sampai mati. Tidak benar. Karena yang menikmati zina, seluruh tubuhnya, bukan sekedar perut ke atas. Semuanya menikmati, tangannya, kakinya, dan lain-lainnya. Maka semua itu dihukum. Karena dia ambil syahwat itu dengan cara haram, maka akibat dan balasan hukuman kepadanya menyeluruh kepada seluruh tubuhnya. Selain itu pula, al-hudud, zawajir, wa jawabir, hudud, itu jawabir. Jawabir maknanya dia menutupi. Apa yang ditutupi? Artinya dosa orang ini. Jawabir. Tertutup sudah. Dia terhapus dosa zinanya kalau dia di dunia. Sehingga di akhirat dia tidak membawa beban dosa tersebut. Jawabir. Yang kedua, hudud itu pula zawajir, memberi efek jera, menjera kepada orang lain yang menyiksanya. Makanya Allah perintahkan waliyashhad adzaba umma ta'ifatun minal mu'minin, itu disaksikan itu oleh sekelompok mukminin. Ya, ngeri memang. Rasulullah, sehingga masyarakat terjaga dari kejahatan, apalagi itu dengan perkosaan, bila terjaga kehormatan wanita, terjaga wibawaan dan nama baik mereka dengan syariat yang Allah perintahkan. Dan di negeri yang diamalkan syariat semacam ini ma'ruf, betul-betul terjaga. Terjadi tentu saja, enggak ada yang suci. Terjadi perbuatan semacam itu, tapi kecil sekali. Persentasenya, ya Allah, belum tentu dalam 5 tahun, dalam 10 tahun ada sekali kejadian. Dibanding di negeri-negeri lain. Dan kamu tahu sendiri, tiap detik mungkin terjadi. Karena alhamdulillah, orang mungkin tahu. Kalaupun dia sadar tahu, paling-paling hukuman 5 tahun. Itu pun ya Allah bisa dibayar, bisa ditebus, bisa dikeluar. Tidak ada efek jera yang diharapkan. Yang mereka takuti tidak ada. Tapi dengan syariat semacam ini, hukuman mati, dan itu tidak langsung mati. Dirajam sampai dia tersiksa. Orang akan berpikir 1000 bahkan 1 juta kali. Sehingga terjaga kehormatan di masyarakat, terjaga nasab, dan semisalnya. Tapi saya tanya, insya Allah,